masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang amir, seorang penguasa, yang mengurusi urusan manusia adalah seorang pemimpin. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya akan kepemimpinannya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang laki-laki, yakni suami, dia adalah pemimpin atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wa 'abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi. Dan budak seseorang, dia juga adalah pemimpin yang bertanggung jawab mengurusi harta tuannya, harta majikannya. Wa huwa mas'ulun anhu. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya, kepengurusannya. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulah. Dan seorang istri, dia juga sebagai pemimpin yang mengurusi rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kata al-imam atau kata Umar Ibnu Umar, sami'tu ha'ula minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku mendengarkan semua pernyataan ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ahsabun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dan aku menduga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, war rajulu fi mali abihi. Dan seorang anak, terutama anak laki-laki, juga pemimpin dalam mengurusi harta ayahnya. Ala kullukum ra'in. Ketahuilah, masing-masing kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadis ini sahih. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam Muslim dalam sahihnya, dan Al-Imam Abu Dawud rahimahumullahu taala dalam sunannya. Barakallahu. Jadi hadis ini sahih. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyinggung terkhusus budak. Beliau membawakan bab al-'abdu ra'in. Seorang budak juga sebagai pemimpin. Budak barakallahu, dia sebagai pemimpin, maknanya adalah mukallafun biri'ayati amalin, dia mendapatkan tanggungan dengan menjalankan tugas dia. Wa mu'tamanun alaihi, dan dia diberi amanah untuk menjalankan tugasnya. Wa ma'murun bil qiyami alaihi bil adli, dan dia diperintah untuk menjalankan tugasnya dengan adil. Dan dalam sabda Nabi disebutkan tentang budak, wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi, dan budak seseorang dia adalah pemimpin untuk mengurusi harta tuannya, wa huwa mas'ulun anhu, dan budak tersebut nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya akan kepengurusan harta tuannya atau majikannya. Ini menunjukkan barakafikum, seorang budak juga pemimpin. Namun tidak hanya seorang budak yang tingkatan derajatnya dia berada di bawah orang merdeka. Dari sisi barakafikum ya status, akan tetapi ketakwaan itu sesuai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis ini Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Sebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah bersabda, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia di pagi hari dia itu barakafikum menjual dirinya. Maka ada di antara mereka yang membebaskan dirinya dengan cara menjalankan amanah-amanah yang menjadi amanah dia sesuai dengan barakafikum kedudukan dia. Kalau dia sebagai penguasa atau sebagai suami atau sebagai budak, sebagai istri, aumu bikuha, atau bisa jadi dia menawan dirinya dengan cara dia tidak menjalankan amanah apa yang menjadi kepemimpinannya. Kemudian Nabi menyatakan, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang amir, amir di sini kata para ulama di antaranya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan dalam syarahnya, beliau menyatakan dzul amri. Amir yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki hak memerintah. Kal imamil a'dham, seperti penguasa tertinggi. Imamul ammah, pemimpin secara umum, yakni presiden, perdana menteri, raja, ya, atau yang lain-lain. Wa man dunahu, dan orang yang berada di bawahnya, wakilnya, kemudian para menteri, gubernur, wali kota, barakafikum, bupati, sampai setingkat RT, barakafikum, maka itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama, para ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan annal mas'uliyata amatun fil mujtama' al-islami. Kepemimpinan itu berlaku secara umum di masyarakat Islam. Wa hiya mutawazzi'atun ala ashabiha ala hasbi al-mustata'. Maka kepemimpinan itu terbagi sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Al-mas'uliyatul kubra, kepemimpinan yang besar. Allati taqa'u ala ka ahlil imam atau ala kahilil imam, seperti yang terjadi ya pada para imam, para penguasa. Kepemimpinan yang harus dia berikan adalah riayatu sya'bi haqqa riayati, menjaga negara dengan sebenar-benar penjagaan, menjaga negara dari musuh, menjaga negara supaya tetap aman. Barakahikum biiqamatil hudud, dan menjaga negara. Di antara sebab-sebab supaya terjaga adalah dengan menegakkan hukuman had yang ada di negara tersebut. Yang mencuri kemudian ada saksi dan terbukti, maka dipotong tangannya. Yang berzina ada 4 saksi yang adil, maka yang sudah menikah dirajam, yang belum menikah maka di barakahikum cambuk 100 kali kemudian diasingkan, dan seterusnya. Wa nasyril adli, dan tugas seorang penguasa juga adalah menebarkan keadilan. Di antara menebarkan keadilan barakahikum menegakkan hukuman had. Hukuman had tidak hanya ditegakkan pada orang-orang atau rakyat-rakyat yang mungkin statusnya dianggap rendah, tetapi juga harus berlaku pada orang-orang pemerintahan, ya, orang-orang bangsawan. Barakahikum. Wahadihim alal iltizam biddin, dan seorang penguasa dia memimpin rakyatnya dengan cara menganjurkan rakyatnya supaya berpegang teguh dengan agama. Wal jihadi fi sabilillahi rabbil alamin, dan mengajak rakyatnya untuk berjihad di jalan Allah Rabbul Alamin sesuai dengan kemampuannya. Wahiyatotil millah, dan menjaga agama Islam yang dipeluk oleh kaum muslimin. Maka seorang penguasa juga memiliki tugas, jangan sampai ada kelompok-kelompok sesat masuk ke negaranya. Pemikiran-pemikiran sesat barakafikum tersebar di negaranya, dan ini dilakukan oleh Nabi dan para khulafa ar-rasyidin yang setelah beliau barakafikum, supaya tidak ada paham-paham sesat, subuhat-subuhat yang masuk ke dalam negara. Wariayatir ro'aya, dan menjaga perbatasan. Waltijami amrillahi wa amri rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan menganjurkan rakyatnya supaya berpegang teguh dengan perintah Allah dan perintah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini tugas seorang penguasa barakatuhikum. Oleh karenanya ketika Nabi menyebutkan bahwasanya besok di hari kiamat itu ada 7 golongan yang mana manusia tidak akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni naungan ars ketika matahari sudah sangat dekat, kecuali beberapa golongan saja. Nabi menyatakan sab'atun la yudhilluhumullahu fi dhillihi illa dhilluh, ada 7 golongan yang Allah tidak memberi naungan kepada mereka kecuali naungannya. Yang Allah tidak memberi naungan saat itu kecuali adalah naungannya. Beliau menyebutkan Allah, Nabi menyatakan al-imamul adil. Sebutkan yang pertama itu seorang imam yang adil. Ternyata barakahikum tugasnya amat berat, seperti yang tadi disebutkan, dan masih banyak rinciannya. Kenapa para ulama menyebutkan barakahikum, menjelaskan yang dimaksud oleh Nabi, kenapa penyebutan imam adil ini pertama? Karena apabila seorang imam itu adil, maka barakatuhikum dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, keamanan dan kebaikan rakyatnya akan merata. Barakafikum. Kemudian barakafikum, Nabi menyebutkan warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang suami dia adalah pemimpin untuk mengurusi keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Seorang suami dia adalah pemimpin untuk keluarganya dengan cara yuta'imuhum minal halal, memberi makan mereka istri dan anak-anaknya dari cara dan dari penghasilan yang halal. Wa yaksuhum, dan memberi baju pakaian kepada mereka, dan pakaian ini tidak hanya pakaian jasmani tapi juga pakaian berupa ketakwaan. Wa yu'allimuhum umura dinihim wa dunyahum, dan seorang suami harus memberi taklim, pengajaran kepada keluarganya terkait urusan-urusan agama mereka dan dunia mereka. Kalau agama jelas, barakafikum. Kalau dunia adalah dengan diarahkan keseharian mereka seperti apa. Kalau ternyata seorang suami ini sudah memberikan taklim, pengajaran, tarbiyah kepada anak-anaknya, ternyata terkait tentang dunia, agamanya belum diberikan karena memang mungkin belum tahu, maka barakafikum, semenjak tahu dia berupaya memberikan taklim kepada anaknya dengan menasehati, memberi buku-buku bacaan dengan diarahkan, itu merupakan taklim. Wa ya'muruhum wa yanhahum, dan memerintahkan mereka istri dan anak-anak kepada perkara yang baik dan melarang mereka dari perkara yang jelek. Wa yahmiluhum ala amrillahi rabbil alamin, dan mengarahkan mereka supaya barakafikum menjalankan perintah Allah rabbul alamin. Ini kewajiban seorang suami. Kemudian Nabi menyatakan barakafikum wal mar'atu ra'iyah fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulah, dan seorang istri dia juga sebagai pemimpin untuk mengurusi rumah suaminya, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam syarah ini oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan rahimahullahu taala, beliau menyatakan wal mar'atu dauruha fil Islam daurun azim, dan seorang istri, seorang wanita di dalam Islam dia memiliki peran yang amat besar. Seorang istri dia memiliki peran yang amat besar. Atharuha fihi kabirun jalil, dan pengaruh seorang istri dalam kehidupan rumah tangga suaminya memiliki pengaruh yang besar dan mulia sesuai dengan ketakwaan istri. Wa dzalika bitadbiri su'unil manzil, hal itu bisa dilihat seperti apa dia mengurusi urusan rumahnya. Wa bil tarbiyati auladiha, dan seperti apa dia mendidik anak-anaknya. Wa bihifdzi irdiha, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban apakah dia juga menjaga kehormatan dirinya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Wa ri'ayati mali zaujiha, dan seorang istri dia akan dimintai pertanggungjawaban untuk menjaga harta suaminya, wal qiyami bi amri rabbiha azza wa jalla, dan dia dimintai pertanggungjawaban berupa dia harus menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin azza wa jalla. Jadi seorang istri barakallahu fikum memiliki kedudukan yang amat penting, peran yang amat penting. Bahkan para ulama menyebutkan seorang istri itu adalah madrasah pertama kali untuk anak-anaknya. Sebelum orang tua, bagi mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan atau mungkin memiliki kemampuan tetapi ingin menitipkan anak-anaknya ke sebuah madrasah atau ma'ahid, ma'had-ma'had yang ada, maka sebelum dititipkan, seorang istri itu adalah madrasah pertama kali, tempat sekolah pertama kali untuk anak-anaknya. Kalau seorang istri adalah orang yang tidak tahu agama atau sudah tahu agama tapi tidak mau tahu, maka akan pengaruh dengan anak-anaknya. Barakafikum. Akan bisa membentuk karakter anaknya. Karena barakafikum terbiasa melihat seorang istri, ibunya, bagaimana kesehariannya di rumah tatkala ayahnya itu bekerja mencari uang. Yang ngurusi anak-anaknya adalah istrinya. Istri dari ayahnya barakallahu fikum. Maka memiliki peran yang penting. Oleh karena itu banyak para ulama yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama yang terkenal, ulama yang sukses dalam hal agama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga para ulama yang lain dididik oleh ibunya. Dititipkan untuk belajar ke Syekh Fulan, ke Imam Fulan. Ternyata berkafikum dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah mendengar doa sang ibu dan mendengar mengabulkan kesungguhan seorang ibu sehingga anaknya menjadi seorang ulama. Barakafikum. Kebanyakan yang namanya seorang suami dia hanya barakafikum mencari nafkah, pulang capek, kemudian besok pergi lagi untuk mencari nafkah. Maka seorang istri dauruha fil Islam daurun azim. Peran dia dalam Islam memiliki peran yang amat besar dan memiliki pengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya seorang istri harus mengerti agama. Kalau belum mengerti agama, maka ini merupakan tanggung jawab seorang suami, yakni yu'allimuhum umura dinihim wa dunyahum, mengajari mereka suami dan istri dan anak-anaknya pada urusan agamanya dan dunia mereka. Barakakum. Jadi seorang suami istri bekerja sama supaya anaknya ini menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, beliau juga menyatakan wa ahsabun nabiyya alaihi salatu wasalam qala, dan aku juga menduga nabi bersabda warrajulu fi baiti warrajulu fi mali abihi, dan seorang anak juga menjadi pemimpin dalam hal menjaga harta orang tuanya, harta ayahnya. Ini berkafikum terkadang satu keadaan. Seorang anak laki-laki ya diminta untuk menjaga, merawat harta ayahnya, sawahnya, ya ladangnya, tokonya, gudangnya, pekerjaannya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kembali lagi terkait budak, karena memang ini yang disinggung adalah tentang barakallahu fikum kepemimpinan pada seorang budak. Kata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Muhammad bin Sa'id Ruslan, beliau menyatakan Wa minal jumlah, dan secara globalnya, al mas'ulin anil hukuk al abdul mamluk, terkait pertanggungjawaban tentang hak adalah ada pada seorang budak. Mas'ulun an mali sayyidihi alladhi wada'ahu fi yadayhi. Seorang budak, dia akan dimintai pertanggungjawaban untuk menjaga harta tuannya yang diamanahkan kepadanya. Au ja'alahu harisan lahu, atau tuannya telah menjadikan dia dengan memberikan amanah supaya menjaga hartanya. Au aminan alaihi, atau dia diberi kepercayaan untuk menjaga hartanya. Fahuwa mas'ulun anhu amama Allahi azza wa jalla. Maka besok di hari kiamat, seorang budak, baik ini budak laki-laki maupun wanita, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta tuannya di hadapan Allah azza wa jalla. Fa in adda fihil amanah naja. Kalau dia waktu di dunia menjalankan amanah, maka dia nanti di akhirat akan beruntung, akan selamat dari adab Allah. Wa in khana aw qassara aw ghassa fa innahu yu'aqabu biqadri ma jana minal ma'siyah. Kalau ternyata tatkala di dunia dia itu berkhianat terhadap majikannya atau tuannya, atau dia meremehkan, atau dia berbuat ghass, yakni menipu tuannya, majikannya, maka dia diancam dengan diberikan iqab sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan dari maksiat yang ada. Kemudian Nabi menyatakan, ala kullukum ra'in, ketahuilah masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Terkadang seseorang, dia sebagai suami, juga dia sebagai penguasa, baik penguasa tertinggi maupun sampai rendahnya. Terkadang dia bukan penguasa, tapi dia sebagai suami, maka terkena kepemimpinan. Kadang dia bukan penguasa, tapi dia sebagai budak, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Terkadang dia bukan laki-laki tapi wanita, apalagi seorang istri, akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka masing-masing semua, bujang atau tidak, sudah berkeluarga atau tidak, akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Kalau ada orang dia belum jadi suami, meninggal, bukan juga sebagai penguasa, bukan juga sebagai budak, bukan sebagai karyawan, berkampung dia meninggal, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban untuk atau tentang kepengurusan dia sendiri. Dia memimpin dirinya dengan cara yang baik atau tidak. Barakallahu. Maka masing-masing dari kita adalah pemimpin. Barakallahu. Thayyib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah untuk berikutnya kita masuk pada barakallahu pembahasan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala bissawab. Naktafi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah, barakallahu.